Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Mayahdihillahu falamudillalah. Wa mayyudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدْ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدَعَةٍ وَكُلَّ بِدَعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ A'adhani Allahu wa iyyakum min shiddati 'adhabin nar. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu dalam pembahasan seputar asy-syafa'ah telah kita sebutkan dua jenis syafaat yang merupakan syafaat khusus bagi Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yang pertama adalah asy-syafa'atul uzma atau asy-syafa'atul kubra, syafaat yang besar. Ketika manusia merasakan kepayahan yang sangat di mahsyar dan mereka berharap ada seorang yang datang kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk meminta syafaat kepadanya agar Allah Azza wa Jalla menyegerakan al-hisab di antara manusia. Mereka datang kepada Adam, kepada Nuh, kemudian kepada Ibrahim, kemudian Musa dan Isa, hingga sampailah syafaat tersebut berlaku bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang karenanya Rasulullah dipuji oleh manusia pertama sampai terakhir. Inilah yang dinamakan dengan al-maqam al-mahmud, kedudukan yang terpuji. Kemudian jenis syafaat yang kedua bagi Rasulullah alaihi salatu wasallam adalah syafaat untuk memasukkan ahlul jannah ke dalam jannah. Ketika mereka Allah mudahkan dengan taufiknya bisa melewati sirat, ternyata mereka mendapati jannah dalam keadaan tertutup. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta untuk dibukakan pintu surga kepada penjaga pintu surga. Maka sang malaikat bertanya, siapa engkau? Aku Muhammad. Maka sang malaikat menyatakan bahwa aku mendapatkan mandat dari Allah, perintah dari Allah untuk tidak membukakan pintu ini kepada siapapun sebelum engkau. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam orang pertama yang mengetuk pintu surga dan masuk di dalamnya, dan umat beliau pun mengikuti di belakang beliau alaihi salatu wassalam. Ini dua poin yang telah kita sebutkan pada pertemuan pekan sebelumnya. Pada kesempatan ini barakallahu fikum akan kita sebutkan poin yang ketiga, syafaat khusus bagi Nabi alaihi salatu wassalam. Yaitu syafaat untuk meringankan azab bagi pamannya Abu Talib. Yang mestinya Abu Talib berhak mendapatkan azab fid darkil asfali minan nar. Di keraknya neraka, di neraka yang paling bawah. Namun, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Laula syafa'ati lakana fid darkil asfali minan nar." Kalau bukan karena syafa'atku, niscaya dia akan berada di neraka yang paling dalam. Sehingga kemudian dengan syafaat itu, Abu Talib yang sebenarnya sangat besar cintanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, mahabbatun nasabiyah, kecintaan nasab dan kerabat. Bahkan sebenarnya barakallahu fikum, Abu Talib cinta kepada kaum muslimin, senang dengan orang-orang yang masuk Islam. Bahkan ketika Rasulullah diboikot dan para sahabat oleh kaum musyrikin, dengan semua hal ditutup bagi mereka, diembargo oleh mereka, hubungan apapun, pernikahan termasuk perdagangan tidak boleh dibeli dan tidak boleh menjual kepada mereka. Kelaparan yang luar biasa. Wanita dan anak-anak merasakan lapar yang sangat. 3 tahun mereka merasakan itu. Mereka tinggal di kampungnya Abu Talib. Abu Talib yang membela Nabi alaihi salatu wassalam. Selama Abu Talib tidak ada orang yang berani mengganggu beliau. Alaihi salatu wassalam. Sehingga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan bagi Rasulullah sebuah syafaat yang diberikan kepada sang paman yang meninggal di atas kekufuran. Namun ada sebuah hal penting yang harus dicermati bahwa selain daripada faktor memang kehendak Allah yang mutlak untuk memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki dan Allah menyesatkan siapapun yang dia kehendaki sesuai dengan hikmah Allah tabaraka wa ta'ala, juga diantaranya adalah didasari dan difaktori oleh mujalasatu syarr, berkawan dan berteman dengan orang yang jelek. Ketika sang paman sakit yang berujung kepada kematiannya, Rasulullah alaihi salatu wasalam datang kepada Abu Talib, sangat menginginkan keislamannya. Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, dipanggil dengan panggilan yang penuh kelembutan, kasih sayang, adab sopan santun. Ya ammi, wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat yang akan aku jadikan sebagai hujjah di hadapan Allah untuk membelamu. Ternyata sebelum Rasulullah alaihi salatu wasalam datang, sudah duduk di sampingnya Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Sehingga ketika Rasulullah menyatakan kepada sang paman, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah, maka kedua orang tersebut menyatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau akan enggan dengan millah, ajaran agama Abdul Muttalib, agama syirik, ibadatul awzan, penyembahan kepada berhala. Di sini pula dibangkitkan asabiyahnya, kesukuannya. Rasulullah mengulang kembali, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Dengan kalimat yang sama. Dua orang tersebut pun mengulang kalimat yang sama tanpa menambah, tanpa mengurangi. Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Sampai kemudian si paman menyatakan, huwa ala millati Abdul Muttalib. Dia maksudnya, aku di atas millah ajaran agama Abdul Muttalib. Famata alal kufur wasyirik. Maka dia pun mati di atas kekufuran dan kesyirikan. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini pelajaran yang sangat berharga. Camkan baik-baik. Bahwa ternyata barakallahu fikum, faktor yang sangat besar yang akan memberikan pengaruh keistiqamahan seseorang di atas Islam, di atas iman, adalah as-suhbah, pertemanan, perkawanan, kedekatan. Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala ketika menyatakan dan memberikan pesan kepada kita, inna hadzal dina aw inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu itu agama, maka lihat dari siapa kalian mengambil ilmu kalian, termasuk juga bagian dari gambaran tentang pertemanan. Ini lebih-lebih lagi kalau urusan ilmu, yang itu akan menjadi gambaran besar pembentukan agama yang ada pada seseorang. Barakallahu fikum. Ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah. Kembali kepada syafaat yang berlaku bagi Abu Talib. Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمْ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا. Dan orang-orang kafir, bagi mereka neraka Jahannam, mereka tidak dibinasakan, yakni tidak dimatikan di Jahannam. Naam. La yuqda alaihim fayamutu, mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati. Wa la yukhaffafu anhum min azabiha, dan juga tidak diringankan bagi mereka azabnya. Ini adalah ayat yang sifatnya umum. Maka apa yang berlaku bagi Abu Talib adalah sesuatu yang bersifat khusus, dan syafaat ini pun hanya khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana pula ketika Allah menyatakan, wala tanfa'uhum syafa'atu syafi'in, tidak bermanfaat bagi mereka syafaat orang yang memberi syafaat. Ini pun konteks umum. Maka yang berlaku bagi Abu Talib adalah kekhususan. Itu pun barakallahu fikum bukan dalam makna mengeluarkan dia dari adabun nar. Hanya meringankan saja. Hanya meringankan saja. Yang mestinya berada di kerak neraka, maka dia ditempatkan di neraka yang paling dangkal. Dipakaikan terompah dari api, atau diletakkan api di bawah lekukan dua telapak kakinya. Yagli minhuma dimaghuhu, menjadikan otaknya mendidih. Ya dan billah. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari azabun nar. Ikhwan fiddin ma'asyur al-ikhwah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian jenis syafaat yang lain yang bersifat umum adalah jenis syafaat yang keempat, secara umum termasuk yang tadi tiga syafaat yang khusus bagi Nabi alaihi salatu wassalam. Syafaat yang diberikan kepada orang yang mestinya berhak untuk masuk neraka tidak jadi masuk neraka. Amalan dia menuntut dia berhak mendapatkan neraka, tapi tidak jadi masuk ke dalam neraka. Perkara ini ditunjukkan oleh hadis atau ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya dari kalangan para anbiya ketika mereka berada di Shirath, di depan Shirath yang sudah kita sebutkan pada kajian yang lalu, di mana mereka menyatakan ketika umatnya melewati Shirath, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan dia, ya Allah selamatkan dia. Ini syafaat yang berlaku. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala di dalam Al-Qaulul Mufid dari syarah Kitab At-Tauhid memasukkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam kategori jenis syafaat ini. Syafaat yang berlaku bagi seseorang yang mestinya amalan dia menuntut untuk masuk ke dalam an-nar, tidak masuk. Atau tidak jadi masuk. Yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ma min muslimin yamutu fayakumu ala janazatihi arba'una rajulan la yushrikuna billah illa syaf. Fa'ahumullahu fi. Tidak ada seorang muslim pun yang dia mati lalu jenazahnya disalatkan minimal 40 orang yang tidak mempersekutukan Allah kecuali Allah berikan syafaat kepadanya. Maka di sini ada sebuah catatan penting yang harus kita ingat terkait hadis ini. Satu, barakallahu fikum, adalah betapa rindunya kita untuk tatkala kita meninggal, maka jenazah kita disalatkan oleh al-muwahhidun, para ahli tauhid, yang mereka tidak mempersekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana pula kita senang dan cinta untuk berada tinggal di lingkungan bi'ah as-salihah, lingkungan yang saleh, yang kita berharap ketika kita meninggal di tengah-tengah mereka, maka merekalah yang akan mensalatkan jenazah kita. Yang Allah tabaraka wa ta'ala akan menjadikan doa mereka sebagai syafaat. Yang tentu kita banyak dosa. Banyak lalai, banyak salah, banyak lupa. Bahkan banyak sengaja melanggar aturan-aturan Allah. Yang kita sangat berharap Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan doa mereka untuk menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Dan catatan penting pula, barakallahu fikum, adalah agar hendaknya setiap kita bersemangat ketika ada saudaranya yang meninggal untuk, barakallahu fikum, berupaya dengan sungguh-sungguh, tidak terlewatkan kesempatan untuk mensalatkan jenazah saudaranya. Sebagai sumbangsih bagi dia. Entah mau dibahasakan sumbangsih yang terakhir, Tentunya tidak. Boleh didoakan setelah itu kapan dan di mana saja. Karena barakallahu fikum, di sisi lain, faedah yang sering kita ulang-ulang tentang al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan kita. Kalau kita senang bagi saudara kita untuk menyumbangkan doa di saat meninggal, selalu bersemangat, kita pun berharap semoga ketika kita meninggal dan semua orang pasti akan mati, maka mereka pun akan bersemangat. Orang-orang yang masih hidup yang ada di sekitar kita, mereka pun akan bersemangat untuk menyumbangkan doa bagi kita dalam salatul janazah. Ikhwan fi din, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian jenis syafaat yang lain, syafaat yang kelima adalah syafaat untuk mengangkat derajat orang yang masuk jannah melebihi apa yang dituntut oleh balasan amalan dia. Mestinya amalan dia menuntut bahwa dia akan menempati posisi tingkatan jannah dalam tingkatan kesekian. Disebutkan di dalam hadis bahwa inna fil jannati la mi'ata darajat. Di jannah itu ada 100 tingkat. Dan surga yang paling tinggi dan posisinya paling tengah yang atapnya adalah arsy ar-Rahman, arsy Allah, adalah jannatul firdaus. Surga firdaus. Yang Rasulullah alaihi salatu wasallam berpesan kepada umatnya, idza sa'altumul jannata fas'alu al-firdaus. Jika kalian meminta surga kepada Allah, maka mintalah surga firdaus. Jenis syafaat ini ditunjukkan oleh firman Allah tabaraka wa ta'ala, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. Dan orang-orang yang beriman, lalu mereka diikuti oleh anak keturunannya dalam keimanan. Anak-anaknya, cucu-cucunya mengikuti mereka dalam iman, dalam kesalehan. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, akan kami pertemukan, akan kami kumpulkan mereka dengan anak keturunannya. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak akan mengurangi amalan mereka sedikit pun. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Setiap orang tergede dengan usaha dia, dengan amalannya. Orang tua dengan anak-anak bisa jadi amalan mereka berbeda. Bahkan mungkin akan terpaut dengan perbedaan yang sangat tinggi. Tetapi kesalehan mereka, yang tentu akan ada taksir, ada kekurangan di sana, akan tetapi kesalehan yang ada pada mereka, Allah tabaraka wa ta'ala dengan rahmat dan kasih sayangnya akan Allah pertemukan mereka, akan Allah kumpulkan mereka di dalam jannah. Yang di bawah akan mengikuti yang di atasnya untuk digabungkan bersama-sama. Dan subhanallah, di sisi lain karena memang juga ada ikatan mahabbah tentunya antara anak dengan orang tua, dengan cucu. Rasulullah alaihi salatu wassalam satu hari pernah ditanya oleh seorang Badui tentang al-mahabbah, rasa cinta. Ya Rasulullah, al-mar'u yuhibbul qawm walamma yalhaq bihim. Ada seseorang, satu kaum yang dia cinta kepada kaum yang lain, tapi kadar kedudukan mereka, amalan mereka, kesalehan mereka tidak mencapai, tidak sama dengan orang-orang yang dia cintai. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seseorang akan Allah kumpulkan dia bersama orang yang dia cintai pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau menyatakan hadithun hasanun sahih. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu ketika mendengar hadis ini dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau langsung menyatakan, sesungguhnya aku cinta Rasulullah, aku mencintai Abu Bakar dan Umar. Karena tentunya Rasulullah akan berada pada a'la darajatil jannah. Derajat surga yang paling tinggi. Abu Bakar, Umar termasuk dari al-mubasyyiruna bil jannah yang mendapatkan kabar gembira, jaminan surga. Oleh karena itu, barakallahu fikum, tanamkan dalam dada kita, dalam jiwa sanubari kita, kecintaan kepada orang-orang saleh, kecintaan kepada ulama, kecintaan kepada para sahabat, al-muhajirin wal-ansar, dan semua sahabat. Yang kita berharap, dengan kecintaan yang ada dalam kalbu kita, Allah tabaraka wa ta'ala akan meninggikan derajat kita, digabungkan bersama mereka. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sehingga demikian pula kata para ulama bahwa azwaju rasulillah, istri-istri Rasulullah, atas dalil tadi dari ayat, demikian pula hadis yang tadi, maka derajat mereka akan dinaikkan kepada derajat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah telah memberikan persaksian tentang para sahabat radhiyallahu anhum wa radu'an. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Jenis syafaat yang berikutnya adalah syafaat untuk masuk ke dalam jannah tanpa hisab. Tanpa hisab. Ini ditunjukkan oleh hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang diriwayatkan Bukhari Muslim. Ketika Rasulullah menceritakan, uridat alayyal umam, ditunjukkan kepada umat-umat. Ditampakkan kepada umat-umat. Faraaitun nabiyya wa ma'ahur rahtu, aku melihat seorang nabi yang bersamanya pengikutnya antara 3-9. Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul war rajulani, dan aku juga melihat seorang nabi yang bersamanya satu atau dua orang pengikutnya. Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun, bahkan aku juga melihat seorang nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Sampai di sini ada sebuah catatan penting dan pelajaran penting yang harus kita pahami. Bahwa banyaknya jumlah dan banyaknya pengikut itu bukan jaminan kebenaran. Bukan jaminan kebenaran. Bahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan dengan gamblang di dalam Al-Quran bahwa jika kita mengikuti kebanyakan orang, niscaya mereka akan menyesatkan kita dari jalan Allah. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mentaati kebanyakan penduduk bumi, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Lalu kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, izrufi ali sawadun azim, kemudian ditampakkan kepadaku sawadun azim. Sawad maknanya hitam, hitam besar. Ini seperti lautan manusia. Umat yang begitu banyak bersama nabinya. Fadhanantu annahum ummati, aku menyangka, aku kira mereka umatku, kata Rasulullah. Faqila li hadza Musa wa qaumuh, lalu dikatakan kepadaku ini Musa dan kaumnya. Thumma rufi'a li sawadun 'azim, kemudian ditampakkan kepadaku jumlah yang lebih besar lagi, lautan manusia. Lalu dikatakan hadhihi ummatuka, ini umatmu wahai Muhammad. Wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adzab, dan bersama mereka ada 70,000 orang yang masuk jannah tanpa azab, tanpa hisab. Para sahabat berbincang-bincang setelah itu, siapa kira-kira mereka ya? Mungkin mereka ini, mungkin mereka itu, mungkin mereka fulan, mungkin mereka alan. Dan tidak menyebutkan nama tentunya, tapi sifat-sifat atau ciri-ciri yang ada. Mungkin mereka muhajirin, mungkin mereka ansor, mungkin orang mereka yang terlahir sebelum Islam, dalam keadaan Islam, tidak pernah berbuat kesyirikan. Sama sekali. Tidak berada dalam kubangan jahiliyah dan semisal dengan itu. Lalu kemudian Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, menyebutkan ciri yang ada pada mereka. Humul ladina la yastarkun, mereka adalah orang yang tidak meminta untuk diruqyah. Tidak meminta. Tapi disyariatkan kalau ada saudara kita yang sakit, maka kita meruqyahnya. Mendoakan dia, jangan sampai kemudian dia akhirnya, karena tidak ada yang peduli, dia meminta, kasihan. Ini satu. Humul ladina la yastarkun, orang yang tidak meminta ruqyah. Wala yaktaun, dan mereka orang yang tidak meminta dikai, pengobatan dengan cara kai. Besi yang dipanaskan kemudian ditempelkan di tempat yang sakit. Dan ini termasuk salah satu pengobatan yang mujarab. Dilarang meminta dikai. Tapi Rasulullah pernah mengirim sahabat yang lain untuk mengkai orang lain, sahabat yang lain. Wala yatatayyarun, dan mereka tidak melakukan tatayyur. Tatayyur dari kata tayyir, burung. Asal mulanya di masyarakat jahiliyah dahulu mereka beranggapan sial dengan burung. Mau pergi keluar rumah, mau jualan misalnya, ternyata burung terbang ke arah kiri. Waduh, sial iki. Gak jadi pergi jualan, takut rugi. Tapi kalau burungnya pergi ke arah kanan, wah ini bakal untung besar. Lanjut terus. Ini namanya bertatayyur. Sampai kemudian berkembang, ada yang bertatayyur dengan sesuatu yang didengar, sesuatu yang dilihat. Begitu keluar rumah, mau pergi mancing misalnya, tiba-tiba ketemu orang gila depan pintu. Aduh, kok sial ini. Tak jadi pergi. Atau mendengar suara. Begitu mau buka pintu, ada yang menyatakan teriak, celaka. Aduh, celaka sudah ini. Atau mendengar suara burung gagak, misalnya. Atau suara burung hantu. Aduh, nanti banyak hantu ini. Ya subhanallah. Hidupmu gak bakal tenang kalau begitu. Ada yang bertatayur. Beranggapan sial dengan hari Selasa, dengan hari Rabu, dengan bulan Safar, dengan bulan Muharram. Macam-macam. Ikhwan fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Lah sahabat Ukasy bin Mihsan kemudian berdiri. Ya Rasulullah, ud'ullah an yaja'alani minhum, doakan kepada Allah agar menjadikan aku termasuk dari mereka. Maka Rasulullah menyatakan, anta minhum, engkau termasuk dari mereka. Kemudian berdiri orang lain dan menyatakan, ya Rasulullah, ud'ullah an yaja'alani minhum, doakan kepada Allah agar menjadikan aku termasuk dari mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan adab beliau menyatakan, sabaqaka biha Ukasyah, engkau kedahuluan Ukasyah. Rasulullah tidak menyatakan, aku tidak mau. Atau Rasulullah tidak menyatakan, engkau bukan termasuk dari mereka. Nanti menyakiti hati. Di antara hikmahnya kata para ulama, bisa jadi dia bukan termasuk bagian dari itu. Atau jika dibuka ruangnya, jika dibuka pintunya, maka pun orang lain juga akan meminta permintaan yang sama. Siapa kira-kira yang tidak bakal mau untuk menjadi bagian dari alladzina yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala adab, yang mereka masuk jannah tanpa adab, tanpa hisab. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita pula semua termasuk dari golongan ini dengan berupaya mewujudkan dan melaksanakan apa yang terkandung di dalamnya. Kemudian jenis syafaat yang berikutnya adalah syafaat untuk mengeluarkan ahlul kabair, pelaku dosa besar, dari neraka. Yang masuk neraka sesuai dengan amalannya, berlaku bagi mereka syafaat. Yang tidak melakukan syirik akbar atau yang tidak meninggal di atas syirik akbar. Ana ulangi, yang tidak meninggal di atas syirik akbar. Mereka muwahhidin ahli tauhid, tapi bergelimang dan berlumuran dengan dosa-dosa. Maka berlaku bagi mereka asy-syafa'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, dan ini lafaz bagi Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyatakan, likulli nabiyyin da'watun mustajabah, setiap nabi ada doa yang terkabul. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu, maka setiap nabi bersegera untuk menyampaikan doanya kepada Allah. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, dan aku menyimpan doaku yang akan aku jadikan sebagai syafaat untuk umatku pada hari kiamat. Fahiya na'ilatun insya'Allah, man mata min ummati la yushriku billahi syai'a. Dan syafaat ini akan menyelamatkan insya'Allah siapa yang mati dari umatku yang tidak mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Syafaat ini terjadi atau berlaku dari para malaikat, para nabi, kaum mukminin, sebagaimana kata Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam hadis Abu Sa'id yang diriwayatkan dari Imam Muslim. Rasul menyatakan, fayaqulullahu azza wa jalla, Allah menyatakan, syafa'atil malaikatu wa syafa'an nabiyyuna wa syafa'al mu'minun wa lam yabqa illa arhamur rahimin. Malaikat memberi syafaat, para nabi memberi syafaat, kaum mukminin memberi syafaat dan tidak tersisa kecuali arhamur rahimin yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, ini beberapa macam dan beberapa jenis syafaat. Berharaplah dengan harapan yang besar dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya memohon maaf dan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.